Selamat bekerja bantu keluarga monggo. Tinggal lagi awak lepet semonggo. Setia ning ati kadung tresno mring sliramu roh wong ayu ora eling dina lan wektu ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan senajan mung tansah anggadang aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu aku tak tunggu jauh pijer semua. Bondo nanging lungiting asmoro monggo sing lengkawat yang lebet sakit mirsani monitor yang lebet menika nggih lewat layar screen saking kanca-kanca kameramen semonggo. Mau iso umi-umi kok mau aku nak ngapusi ana Mas Tejo nyanyi ning kene wae. Wis ngono terus to? Hooh, Mas. Awit mau iso. Nyanyi ning kene iki lho. Ukurane tresno dudu. Wis ngono wae. Awit mau iso anggur penyanyine nyanyi mesti ngono. Sithik ya, tenan Dik, anu kameramen. Kameramen, kameramen. Ukurane tresno. Tutupan ronanging. Mboten saged. Wah. Iya ngene iki lho, penyanyi sih apa Riko ki ngene iki. Mas, nek atuh umak-umi nek terak mejen. Kok kembro? Ngawur. Oh, atuane bocor. Ora kersa tenan. Sithik to, Pak, sithik ya. Tutupan ronanging. Lungiting. Yang bisa makasih itu bagus lho Mas Tejo. Yang bisa nah, itu Mbak. Kayaknya kelihatan jago Mbak itu. Tutupan donanging. Witing asmara. Ya tepuk tangan dong buat kita semuanya. Wah luar biasa. Atur nuwun. Bagus, terima kasih banget.